mereka ingin menyiarkan lantunan-lantunan solawat yang akan dibawakan oleh tim nasi dari Iran ini. Untuk itu, kepada seluruh jamaah, mohon memakluminya dan sama-sama untuk kita menyimak. Setelah selesai lantunan solawat berbentuk nasid, kita lanjutkan dengan ceramah dari Pak Endang Kusmana. Untuk itu kami persilakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang suci ini. Berkenaan dengan beliau-beliau yang ada di depan ini adalah grup nasid dari Iran yang bernama Salam. Mereka adalah para qori unggulan Iran yang beberapa kali telah menjuarai Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional dan nasional. Dan juga beberapa di antara mereka adalah menghafalkan Al-Quran 30 juz dan sebagiannya hingga sekarang 18 juz. Adapun lantunan-lantunan yang akan dibawakan beliau-beliau ini berkenaan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi dan bernafaskan Islam tentunya. Mudah-mudahan ini menjadi langkah pertama untuk menjalin hubungan antara sesama kaum muslimin dan mempererat ukhuwah Islamnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك يا لا إله إلا أنت. الغوث خلصنا من النار يا رب خلصنا من النار يا رب سبحانك يا لا إله إلا الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله حبيب الله نبي الله يا محمد يا صفي الله يا محمد يا نجيب الله رسول الله حبيب الله نبي الله يا محمد يا صفي الله يا محمد يا نجيب الله يا رسول الله يا من فضله عم الألام يا شفيع الخلق أنت مرتجى يوم الزحام يا شفيع الخلق أنت مرتجى يوم الزحام أنت للأرواح طب والشفاء للسقام أنت للأرواح طب وشفاء للسقام خصك الله لديه بدنو ومقام خصك الله لديه بدنو ومقام يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله خير الأنام يا بدر التمام صلوا عليك خير الأنام يا بدر التمام صلوا عليك خير الأنام يا بدر التمام صلوا عليك خير الأنام يا بدر التمام صلوا عليك أنت خصم الروس حقا فيك وجدي قد نما يا ابن عبد الله السلام السلام أنت خصم الروس حقا حقا فيك وجدي قد نما يا ابن عبد الله السلام السلام يا السلام يا شفيع الخلق أنت المرتجى يوم الزحام يا شفيع الخلق أنت المرتجى يوم الزحام أنت للأرواح طب وشفاء للسقام أنت للأرواح طب وشفاء للسقام خصك الله لديه بدنو ومقام خصك الله لديه بدنو ومقام رسول الله حبيب الله نبي الله يا محمد يا صفي الله يا محمد يا نجيب الله رسول الله حبيب الله نبي الله يا محمد يا صفي الله يا محمد يا نجيب الله نحن مشكور أشكركم بحضوركم وجزا الله عنا بما تلقيكم في هذه الحفلة سنكون إن شاء الله jamaah sekalian inilah nasib dari Iran beliau-beliau ini adalah para qori dan para hafid dan sekaligus satu di antaranya ada yang sarjana komputer ada yang elektronik ada arsitek dan tidak dari perguruan tinggi secara ulumul diniyah. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa spirit kita ilahi kalimatillah dan membawa spirit amaliyah kita sehari-hari. Kita ucapkan terima kasih atas kehadiran beliau-beliau dan selanjutnya kita lanjutkan dengan tausiah mauidhoh hasanah dari Ustaz Endang. Fadhal. ما به نمایندگی از ملت مسلمان ایران خدمت شما رسیدیم تا دوستی و پیوند برادری خودمون رو با شما محکمتر کنیم و در ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام طبق آیه شریفه سوره آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا پیمانهای خودمون رو محکمتر کنیم berdasarkan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kami sebagai perwakilan dari bangsa Iran yang situ juga mayoritas kaum muslimin menyatakan dan dengan kehadiran kami di sini ini ingin menunjukkan persaudaraan kita sesama kaum muslimin dan mudah-mudahan jalinan persaudaraan ini akan semakin erat dan kuat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, para jemaah, baru saja kita telah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian kita berdoa bersama, menghias bibir kita dengan tasbih, tahmid dan takbir, kemudian kita baru saja mendengarkan nasyid yang di dalamnya terkandung Asma'ul Husna, pujian dan sanjungan terhadap baginda Rasul, membuka hati kita untuk menerima nur Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita sama-sama mengkaji, mendalami nilai-nilai ajaran agama kita melalui tausiah yang sangat singkat ini. Perlu kita ketahui bahwa saat ini yang hadir bukan hanya kita, tapi para malaikat pun turun di tempat ini. Karena ini janji Rasulullah. Rasulullah pernah berjanji, di mana-mana ada perkumpulan orang-orang mukmin, kalau ada gabungan orang-orang mukmin kumpul di satu tempat, di tempat itu ada zikir mengingat Allah, di tempat itu ada kajian terhadap nilai-nilai agama, di tempat itu orang akan dekat hati dengan Allah, maka illa haffat alaihimul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah, malaikat akan turun di tempat itu dan Allah akan mencurahkan kasih sayang kepada siapapun yang hadir di tempat itu. Oleh karena itu, saya yakin kehadiran kita saat ini akan mengundang rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barokah inilah yang kita dambakan. Tapi kita harus tahu, ada barokah, ada berkah, ada berkat, ada birkah. Hurufnya sama, ba-ro-kapta. Tapi berbeda harkat, itu berbeda arti. Kalau berkat itu biasanya hidangan. Mun urang tas tinunga doa, tinu syukuran, biasana sok menang berkat. Itu berkat. Ada lagi birkah. Kalau birkah itu kolam, balong. Aya deui berkah. Kalau berkah mah ngaji can berek geus nyingkah. Udah mengajauhi pengajian. Ada barokah. Kalau barokah itu ziyadatun fil khair, tambah-tambah kebaikan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ini saya hanya memperkuat saja, kumpulan orang-orang, ya, jemaah orang-orang mukmin itu baru akan mengundang kebaikan dari Allah kalau di dalamnya ada tiga hal yang dianjurkan. Yang pertama, illa man amaro bisodakotin. Kalau di kumpulan itu ada anjuran untuk melakukan sedekah. Yang kedua, au ma'rufin. Kalau di dalam kumpulan itu ada anjuran untuk berbuat ma'ruf. Dan yang ketiga, au islahim bainan nas. Kalau di dalam kumpulan itu ada anjuran usaha untuk mempersatukan umat, islahul ummah. Jadi kalau kita berkumpul hanya untuk berbicara urusan-urusan yang lain, biasanya kalau orang gapleh jarang berbicara masalah sedekah, jarang berbicara masalah amar ma'ruf, biasanya sing cakaka, kadang anjing goblok kala luar. Nah, tapi bisa wae direka kita murunannya engke mah bari gapleh ngobrolkeun kahadean tapi moal kita jauh. Makanya orang ketika berkumpul dilarang, enggak boleh al-ghibah, menceritakan tentang aib orang lain itu enggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengundang laknat Allah. Nah, apabila kita berkumpul di situ ada orang yang berbicara tentang riba, nah kemudian kita amar ma'ruf di situ dan nahi munkar untuk mencegah semua itu supaya tidak berlangsung, insyaallah Allah akan ganti laknat menjadi keberkahan. Aduh sorry saya mah tidak bisa itu dong nyaritakan batur mah, maaf saya enggak ada kesempatan. Sebenarnya kan dosa sebetulnya. Iya, saya juga mengawasa, saya sadar. Saya tahu itu dosa, tapi kumahnya ada kenyataan sih saya mah. Yang jadi gibah itu adalah perbuatan orang yang memang nyata. Kejelekan orang diceritakan, memang orang itu berbuat kejelekan. Kalau kita berbicara kejelekan orang tanpa kenyataan, itu namanya buhtan atau fitnah. Tapi alhamdulillah saya mah terus sedang. Saya lagi berusaha untuk menjauhkan gibah. Gibah ngapain ngeceritain orang lain? Saya ingin hati saya bersih. Saya kalau libur di rumah saja saya jarang keluar rumah. Kadang saya baca Quran, baca tasbih. Nanti saya mah kudu gibah mah terus sudah. Saya mesin doraka sing sumbah. Itu seperti si itu tuh. Gelo eta. Tai mana belah dinya tuh. Lamun nyeritakeun batur ngecebrekna Allahu Akbar. Mending mun kasep. Lah. Pongkoh tara nyeritakeun batur tapi sekali ngomongin orang beating taing orang-orang. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau di dalam kumpulan itu ada anjuran untuk mengeluarkan harta sedekah, insyaallah itu kumpulan akan dianggap baik. Makanya saya titip kepada semua kita, saya ingin menyampaikan sedikit urusan harta ini karena persoalannya kalau orang sudah berbicara masalah harta, terus terang harta itu lebih berharga dalam pandangan manusia daripada nyawa. Makanya kenapa dalam Quran ayat tentang jihad pasti awalnya wajahidu bi amwalikum, amwal dulu yang diawalkan baru anfus. Sebab dina diri manusia mah pandanganana harta lebih berharga. Orang perebut uang 10.000 dia siap mengorbankan nyawanya. Sok aing mah daripada kudu kalah duit mending keneh aing mending gelut nih orang. Padahal sebetulnya kalau kita nganggap bahwa nyawa lebih berharga, kita tidak akan seperti itu. Banyak orang yang bertengkar, pasaya, kadang bentrok itu gara-gara urusan harta. Makanya Allah menganjurkan, tolong harta, harta keluarkan. Anfik unfik ilaik. Keluarkan dulu harta itu, nanti akan aku ganti untuk kamu. Andai satu saat kita punya harta, ada orang yang membutuhkan, maka awalkan dulu itu, berikan dulu. Allah akan mengganti untuk kita. Dan saya titip ini yang urusan harta yang terakhir. Kalau kita mengeluarkan harta, usahakan kata Allah. Dzawil qurba, yang dekat dulu, ada hubungan kerabat dulu. Jadi kalau kita mau sedekah, mau zakat, tolong perhatikan orang-orang yang dekat dengan kita yang ada hubungan darah. Mungkin uak, mungkin bibi, mungkin adik, mungkin kakak yang sengsara. Itu saja pilih dulu, baru kepada tetangga. Kalau udah tetangga yang dekat, baru tetangga yang jauh. Kenapa? Supaya jangan nanti orang terkenal harum di daerah yang lain, sementara di keluarga sendiri acak-acakan. Orang memuji, wah hebat lanjut ente, wah gila dermawan. Saya dengar di kampung itu kemarin sedekah ya, bagi sembako katanya. Wah, saya salut lanjut ente, bener dermawan, harta, bukan cuma hartawan tapi dermawan juga. Apa kata adanya? Waduh. Ku aing di pinjaman aing adina ye. Ku aing di pinjaman duit 10.000 kamari nagih nampir unggal poe ka aing. Da untung sih teman dicekek ku aing. Ah saudaranya sendiri dia pandangannya jelek terhadap dia. Kenapa di luar dia harum sementara di keluarga sendiri dia tidak baik? Itu karena dia tidak melalui prosedur Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mengajarkan, perhatikan dulu yang dekat, yang dekat, yang dekat. Jadi kalau bapak nantilah punya rezeki, punya harta lebih sebelum yang lain, ini dulu orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin alok ponakan, mungkin ua, mungkin bibi yang miskin, itu yang perlu dibantu. Kemudian orang yang ada di rumah kita, pembantu kita, tukang kebun kita, itu dulu yang dekat yang harus diperhatikan. Yang kedua, au ma'rufin. Kalau di dalam satu lingkungan atau dalam satu kumpulan ada anjuran untuk melakukan kebaikan, insyaallah itu tempat akan diberkahi Allah. Makanya rumah jadikan tempat keberkahan. Masjid atau lingkungan masyarakat usahakan itu bisa mengundang rahmat Allah. Tiada hari tanpa kebaikan dan tiada hari tanpa mengajak terhadap kebaikan. Cuma saya titip, ini saya tidak lama ngaji, titip pada saat kita mengajak kebaikan terhadap orang, kalau orang tidak taat, tidak nurut kepada kita, jangan sekali-kali kita kecewa. Kenapa? Kemampuan kita cuma menyampaikan. Yang punya hak untuk memberikan hidayah itu adalah Allah. Dan pada saat orang lain nurut kepada kita, jangan sekali-kali kita mengatakan seta insapna kusaha. Tah, wae. Oh, mun teu dipatahan ku urang mah seta dikayana jigina mau salat. Urang nu matahan seta. Bukan kita yang berikan hidayah. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Makanya kita jangan kecewa ketika orang lain tidak nurut. Goblok seta kurang dititah euy, diajak embung wae teu ngahargaan ka aing. Kenapa merasa tidak dihargai? Mata kurang masing sumpah imah tah gura taneuh hoream nitah di ka seta aing. Moal mau diajak deui ku saya mah. Memutuskan kebaikan. Ucapkan kebaikan setiap saat, karena yang namanya manusia itu innal insana zalumun kafar. Punya sifat manusia itu adalah zalim dan kufur. Tidak cukup disuruh sendiri, disuruh satu kali. Al-Quran yang menyuruh sholat saja hampir 82 ayat yang khusus menyuruh sholat. Itu artinya manusia tidak cukup disuruh satu kali. Berulang, berulang dan berulang. Yang harus ada di dalam hati kita, roja, tapi juga harus ada khauf. Mudah-mudahan tidak hari ini, besok. Anak kita mudah-mudahan tidak hari ini, besok. Mungkin tidak besok, lusa. Mungkin saja nanti minggu depan dia nurut. Ada harapan supaya kita tidak putus harapan, tidak putus asa. Setiap kali kita mengajak kebaikan, pasti setiap kali kita ngajak, Allah akan turunkan kebaikan untuk kita. Itu yang saya titipkan. Yang kedua yang saya titipkan, pada saat kita mengajak kebaikan terhadap orang lain, jangan harap semua orang itu akan pro kita semua. Tidak. La yakhlul insan min sahibin yamdahu wa min aduwin yakdah. Yang namanya manusia hidup siapapun, mau ulama, mau kiai, mau ustad, mau pengusaha, mau pejabat, mau presiden, pasti dalam hidupnya itu akan didampingi oleh dua golongan manusia. Satu golongan min sahibin yamdahu, orang yang selalu memuji, mendorong, membantu. Yang kedua min aduwin yakdah, orang yang selalu menghalangi, mencaci maki, menghina, mencal terhadap kebaikan kita. Ketika kita sedekah, bagi sembako. Orang ada yang mengatakan alhamdulillah di tengah-tengah ekonomi belum stabil seperti ini, toh masih ada orang yang punya hati nurani. Begitu hebat hatinya itu. Mereka ingin menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Subhanallah, ya Allah, tolong mudahkan rezeki mereka. Tolong berikan ya Allah anugerah kepada mereka. Bangga terhadap kebaikan orang. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, sedekah kayak yang benar. Kalau memang dia ikhlas, udah aja bagikan ke masa ke rumah masing-masing. Ngapain diundang-undang fakir miskin? Itu kan cuma antrian fakir miskin. Mau fakir miskin. Wah, ada saja orang yang menganggap jelek. Ketika bapak masuk masjid, saya merek insaf, kayak diajar ke masjid. Umur 40 tahun, misalkan ke apal jerona masjid. Begitu orang masuk masjid, rek taubat, jangan disangka dan jangan berharap semua orang yang di masjid akan muji semua. Tidak. Yang dua golongan ini akan muncul. Seorang sebelah sana dia mengatakan, alhamdulillah si eta ditunggu-tunggu dari dulu baru mau ke masjid sekarang. Terima kasih ya Allah, saya punya teman. Dia diukna jeung urang, baturan saya, alhamdulillah. Dia bahagia. Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, begitu lol dia masuk ke masjid, anjir, si eta asup ke masjid, mau hujan angin, gelo, aduh. Jangan gara-gara ada orang yang bicara seperti itu, kita berhenti lagi, tidak mau ke masjid. Tidak. Ibu pakai kerudung, berangkat ke masjid, mau pengajian. Mungkin ada orang yang mengatakan, alhamdulillah, saya senang lihat si ibu itu, dari Senin ke Senin, gak pernah libur ngaji, pakai jilbab nikah gelis, kenapa saya belum dibuka hati saya? Tapi mungkin ada orang yang mengatakan, deh jilbab, jilbab, kurang diapal jeroan nama. Mending gini cara saya, weh, tara ngaji gini penting membersih hati. Mana ada orang yang tidak ngaji bersih hati? Nah, ibu jangan berhenti berjilbab gara-gara ada orang seperti itu. Bagaimana caranya? I'rad anil khalqi, kita harus belajar itu. Memalingkan diri dari pandangan manusia. Ketika kita berbuat kebaikan, kita ngajak kebaikan, ada orang yang muji, mendorong kita, silakan. Sehebat apapun dia muji kita, dia tidak punya sorga. Ada orang yang mencekam, mencaci maki terhadap kita, silakan. Serendah apapun dia menghina kita, dia tidak punya neraka. Yang penting yang kita tuju adalah Allah rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, au islahim bainan nas. Kumpulan akan disebut baik dan akan mengundang rahmat Allah kalau di dalam riungan eta, dalam kumpulan itu ada usaha untuk mempersatukan umat. Bagaimana umat bersatu yang berselisih jadi rapih deui, balalager deui, akur lagi. Ini yang harus ada di dalam sebuah kumpulan. Usaha, jangan sampai ada pengajian, kadang-kadang banyak pengajian yang kadang memecah. Beres teh ngaji. Kiraku si etanya teh kadengin. Pecah ayeuna teh. Saha nu ngonang ajengan eta Gelo tuh nyindiran ka urang. Akhirnya para saya DKM, panitia dengan jemaah para saya. Itu karena tidak ada usaha untuk wahdatul ummah. Makanya islah bainan nas, Pak. Ayo kita mencari keberkahan dari Allah, berusaha. Kalau ada di KRT-an atau minimal lah di rumah aja ada kakaknya sama adeknya terus-terusan bertengkar, satukan oleh kita. Makanya diberi dispensasi. Ada keringanan bagi orang yang punya keinginan untuk islah, mengislahkan orang, boleh berbohong. Jadi ada bohong yang tidak jadi dosa, bahkan dibolehkan pada saat orang mau islah. Contoh, Bapak punya teman, dia lagi bertengkar. Kita datang ke si A. Itu gimana, masih ada hubungan dengan si A, dengan si B? Wah, udah lama, saya hampir 3 bulan, saya gak pernah nelfon, gak pernah SMS. Pokoknya saya mah gak mau ketemu lagi lah sama dia itu. Udah putus aja. Kamu masalah paham. Saya kemarin ketemu sama dia. Oh, dia masih merindukan kamu. Dia masih bagus, saya ngomong tentang kamu. Wah, bagus. Responnya bagus. Bahkan dia itu pengen ketemu, bahkan pengen nelfon ke kamu. Tapi mungkin takut gak diangkat. Gimana kalau itu? Dia datang ke si B, dia ngomong begitu saja. Kemarin orang bapaknya jeng si A. Wah, hebat, bener. Rinduin kemana itu ayah bapaknya jeng ente. Oh, bener. Bener, sumpah saya mah. Dia pengen ketemu sama dia. Dia jadi moderator itu. Dia menjadi orang yang ingin mempersatukan antara si A dengan si B. Dia mengatakan si Anu rindu ingin ketemu, padahal dia tidak pernah ketemu, tidak pernah juga apa, tidak pernah dia mengatakan rindu, berbohong. Tapi untuk mempersatukan dia, itu dibolehkan oleh agama. Yang kedua yang diboleh berbohong itu ibu kepada suami. Suami juga berbohong kepada istri, boleh. Tapi dalam tanda kutip, tong salila nang bohong. Misalkan begini, Bu, suami Bu pulang bawa baju, baju oleh-oleh. Mah, ini Bapak kemarin waktu di Jakarta ingat Mama, lihat pakaian, aduh. Begitu saya lihat pakaian itu seneng, Pak. Saya ingat Mama, nih Bapak beli. Gimana Mah, bagus enggak? Terus tinggali gua majikan hati. Dan memang goreng baju itu sebenarnya, Mah. Aduh, Bapak mau dibisaan ya, Bapak. Belinya di mana, Pak? Di Bandung kayaknya enggak ada ya, Pak, baju kayak gini ya, Pak. Masya Allah, wakbar. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Pak, ini harganya berapa? Enggak, cuma 75.000, Mah. Wih, Bapak bisaan. Nawarna. Bapak pintar juga ya belanja. Padahal di Kosambi 25.000 itu deh. Dipakai, dipeleter. Waduh, kata suaminya, hebat. Baju diurang ke pakai. Padahal pemajikan nama maksudnya yang cari ruksak di baju deh. Hari yang pakai deh. Berbohong, silahkan. Ibu jangan sampai terus terang jujur. Wah, Pak, ini ngapain Pak beli baju kayak begini? Di Kosambi juga banyak, murah lagi. Ngapain beli? Kok Bapak kayak gak percaya ke Mama? Allahu Akbar. Yang ibu tonton bukan wajah baju, bukan harga bajunya, bukan barangnya. Tapi yang harus ibu bayangkan, betapa hebat kerinduan suami ibu waktu ada di luar rumah. Ketika lihat baju, pasti hatinya ingat ibu. Ketika dia bayar, waktu ngeluin uang, kerinduan muncul di situ. Itu yang harus dihargai. Termasuk kita. Berbohong untuk istri, demi kebahagiaan istri, bolehkan. Kalau kata istrinya, Pak, maafin Mama kalau sayurnya terlalu asin, terlalu manis, Pak. Mama kan belum bisa masak. Alhamdulillah, Ma. Terus terang, Pak. Mama, lamun diadukin, Mama. Jeung di rumah makan, Bapak mah wani ngaju, wani ngadu. Enak, Ma. Iya, sop, ini nikmat-nikmat. Ya Allah, Akbar. Padahal beri cengir-cengir, deh. nyarita nanti dibere samal kak pak gimana samalnya alhamdulillah nikmat pak padahal berum panon hucur bakating kulada tapi kita boleh berbohong untuk kebahagiaan. Nah termasuk yang islah tadi au islahim bainan nas, jadi orang yang sedang bertengkar nah boleh kompor-komporin, cobalah disejukkan hatinya kumaha carana supaya bisa bergabung kembali bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah, muslim itu bersaudara, mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka satukanlah, islahkan di antara mereka yang bertengkar. Orang yang punya usaha untuk mempersatukan orang yang sedang bertengkar, Rasul berjanji dia akan memperoleh kebaikan, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih nikmat, lebih baik daripada nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Makanya dilarang namimah, mengadu dombakan orang, itu dilarang sama sekali oleh Allah. Kenapa? Karena akan memecahkan umat. Terus terang, sampai saat ini kita ini di kotak-kotak, sudah di kotak-kotak dengan organisasi, di kotak-kotak dengan partai. Oleh karena itu, yuk kita berusahalah untuk mempersatukan khusus yang ada di Telkom ini. Mudah-mudahan Allah bina hati kita, Allah bimbing hati kita, sehingga kita mau menghargai, saling menerima, saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita semua. Yang terpenting kita sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sekali lagi kumpulan kita hari ini akan memperoleh keberkahan karena kriteria yang tadi sudah kumpul semua. Kita sering menganjurkan sedekah, kita juga siap untuk amar ma'ruf dan kita juga siap untuk islah. Buktinya kita berkumpul di sini dalam keadaan alhamdulillah aman, nyaman, bisa kumpul dengan teman-teman, dengan pimpinan, dengan bawahan semua. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, kita akan membawa keberkahan dan keridhaan Allah. Kita akan memperoleh rahmat dan pengampunan Allah. Segala urusan kita, tugas kita dimudahkan oleh Allah, diberi kesuksesan, kelancaran, dan keselamatan. Mudah-mudahan keluarga kita di rumah juga akan memperoleh keberkahan dari berkah yang kita bawa nanti ke rumah masing-masing. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi rasulillah ya jema'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا الله saat ini kami rela meninggalkan kesibukan-kesibukan kami yang lain, kesibukan yang bersifat duniawi. Saat ini kami lakukan ruku dan sujud di hadapan-Mu, kami hias bibir kami dengan tasbih, tahmid dan takbir di hadapan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, sebelum kami keluar dari tempat ini, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami agar kami bisa melakukan ibadah dan pengabdian kepada-Mu dengan sempurna. Ampuni kami andai selama ini kami ibadah belum sempurna, banyak ketidakkhusyuan dan ketawaduan. Andai selama ini kami terlalu banyak kesombongan dan keangkuhan yang kami pertontonkan di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ringankan langkah kami pada saat kami ingin berbuat kebaikan. Halangi kami, ya Allah, andai kami punya niat untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melakukan tugas kami. Kami akan bekerja, melakukan tugas dari perusahaan kami. Bimbing kami dengan keberkahan-Mu, ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami. Lindungi perusahaan kami ini, ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan keridhaan-Mu, agar kami nyaman ada di tempat ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bekerja kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.